Kean este Bome Kartene. Sini om kanan. Jangan pernah malu-malu untuk dekat dengan diriku. Oh gitu, asik ya. Presenter cantik, presenter ayu yang dimiliki oleh Jepara. Terima kasih. Setiap Sera tampil, Sera Mania pasti bis cinta.